Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, Ustaz pertama membaca hadis. Saf yang pertama membaca hadis. الصف الثاني. الثالث. Rabi, yang belum baca, membaca semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala. Al-Bukhari dari mana? Al-Bukhari dari mana? Dari mana Bukhari? Harith Anda? Mana? Yaman. Bukhari dari Yaman. Al-Kifli. Imam Bukhari dari mana? Terus setiap hari Imam Bukhari. Al-Jufi. Jufi mana? Amir dari Rusia atau Uni Soviet dari Rusia. Babul ihlal mustaqbilal kiblah. Bab ihlal untuk melakukan talbiyah. Talbiyah kemarin bunyinya bagaimana? Ada Rizki. Talbiyah bunyinya bagaimana? Baca coba. Anda Ilyas. Teruskan. Labbaik Allahumma labbaik. Lakawal mulk la syarika lak. Nah, mustaqbil kiblah menghadap kiblat. Wa qala Abu Ma'mar, namanya Abdullah bin Amr bin Abil Hajjad. Kenapa di sini tidak dikatakan Ismail Al-Kutai'i? Al-Kutai'i. Kenapa bukan Ismail Al-Kutai'i? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa ini Abdullah bin Amr bukan Ismail Al-Kutai'i, padahal sama-sama syekhnya Bukhari. Bagaimana cara mengetahuinya? Ayah Abdullah. Cara menentukan nanti kalau melihat di takrib ataupun di tahzib ataupun di siar, padahal sama-sama gurunya ini. Sama-sama Abu Ma'mar, Ismail Abu Ma'mar. Abdullah bin Amr juga Abu Ma'mar. Anda Ibad, bagaimana cara menentukannya? Anda Fahr. Abdullah. Hanif. Al-Wahhab. Dengan melihat syekhnya. Ia dilihat gurunya di situ. Setelahnya adalah Abdul Warith. Berarti Abdullah bin Amr bukan Ismail. Nah, disitulah cara mengetahui. Terkadang dilihat dengan muridnya, kadang lihat gurunya, atau kadang dilihat dua-duanya. Nah, Wawal Basri dari Basrah. Hadatsana Abdul Warith Abu Ubaidah Abdul Warith Ibn Abdul Samad Allahus Samad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Apa itu Ismail artinya Allahus Samad? Anda Abdul Rahman bergantung. Nah, penyandaran bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Basri kadzalik, hadatsana Ayyub. Telah lewat ini Ayyub. Ayyub Barok. Ayahnya Kaisan, kunyahnya Abu Bakar. Ayyub bin Kaisan. Ayyub bin Abi Tamimah, Abu Bakar. Dari mana dia? Habib. Dari Basrah. Luar biasa banyak dari Basrah, dari Irak. Namun demikianlah, sekarang negara Irak dikuasai orang Syiah. Tidak menjamin bahwa terus berada di Hadis Sunnah wal Jamaah. Kalau dulu para a'immah, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, Abdullah Mubarak, kita lihat di sini ada Abu Ma'mar, ada Abdul Warith, ada Ayyub, ada Syekhul Islam Tamiyah, pembesar-pembesar, bahkan waktu itu menjadi pusat Islam. Itu Irak, pusatnya Islam di sana. Namun Allah masyafa'al, Allah jadikan keadaan terbalik. Dan musuh-musuh Islam mengetahui, ya, untuk menghancurkan Islam dihancurkan dari sendi-sendinya, di antaranya Syam yang sekarang di mana? Di Suria. Idza fasada Syam fala khaira fiha. Kalau sudah Syam terusak, maka tidak ada kebaikan lagi di dunia. Masuk nanti juga Palestina sekarang. Bagaimana di sekitar Masjidil Aqsa, lebih dari 500 perumahan orang Yahud. Padahal itu adalah sebelumnya kaum muslimin yang menguasai. Belum sekarang di Sumudi, orang-orang Syiah sudah banyak mengaku ahli sunnah wal jamaah, kemudian membeli tanah-tanah yang sangat luas. Belum lagi di Yaman, bagaimana keadaan orang Syiah menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Wahakala, kita dapatkan banyak tumbang terus. Di antara ucapan Ayyub bin Abi Tamimah, saya menyebutkan Anda Amin Sofyan, lawa ikhtalaful asma ikhtalaf nam istamau saif, berbeda nama sama itu pedang, artinya memberontak pemerintah. Nam ahlul hawa, demikian saya sebutkan tadi namanya bid'ah. Kalau ingin melakukan ibadah, Jadi harus ada 6 perkara. Di antaranya sebab. Sebabnya harus jelas. Jangan saya melakukan sebab ibadah tanpa ada landasan. Yang kedua apa tadi? Terserah. Al-Qadar. Kadar, ketentuan. Contohnya wudu maksimal 3 kali, tidak boleh 4 kali. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Boleh 5. Biar tambah banyak, biar bagus. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh ditambah. Tawaf keliling Ka'bah Nabi Ismail boleh 10 kali? Boleh. Boleh 10 kali. Berapa Umar? 9. 7. 9, 10 atau 7? Ragu-ragu. 7. Yang kedua, mikdar. Yang ketiga, anda Khalid. Apa tadi Abdul Waiz? Anda. Al-makan, tempat. Contohnya, etikaf itu di masjid, bukan di rumah. Bukan di tengah lapang. Bukan di goa seperti orang nyari kekebalan. Haji di mana? Ubaid. Baitullah, Ka'bah. Baitullah. Anda keempat. Az-zaman. Az-zaman ditentukan waktunya. Contohnya apa? Sholat harus tepat waktu. Kalau belum masuk waktunya, boleh apa enggak? Tidak boleh. Ramadan ya demikian. Menyembelih kurban. Kalau disembelih setelah sholat Id, Anda boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Menyembelih kurban setelah sholat Id. Boleh? Boleh apa enggak? Endang, fajri endang, boleh apa enggak? Boleh. Itu kelazimannya ya. Nah, kelazimannya sembelih setelah sholat. Kalau disembelih sebelumnya bagaimana? Anda yuk menjadi apa itu korbannya? Ia menjadi apa? Ini kalau disedekahkan jadi sedekah biasa. Sembelian sebagaimana sembelian yang lain. Apalagi ketentuan yang harus diketahui. Anda antarrahim. Ada sebab, ada kadar, ada tempat, ada waktu. Anda Ibrahim. Anda Yakub. Kaifiyah, tata caranya. Tata caranya bukan seperti ketika orang Yahud sholat, seperti orang Buddha juga sholat. Jadi kalau mau rukuk, nabuh lonceng dulu. Rukuk didal, nabuh lonceng dulu. Itidal, begitu. Tata caranya harus jelas. Ada syariatnya. Apalagi saya menyebutkan jenisnya. Jenis al-jins. Jadi disebutkan kurban boleh pakai ayam. Kurban ayam enggak. Khalik Ada khilaf enggak para ulama? Ada khilaf. Abi Ar-Rajah tidak boleh, kalau Abu Hanifah mengatakan tidak mengapa kurban. Nah, pakai ayam. Dalilnya jelas. Wa man ata fi sa'dir rabiyah faka'annama qarraba dajajah. Ya enggak? Barang siapa yang datang hari Jumat pada waktu yang keempat seakan kurban ayam. Kurban ayam di situ. Wa man ata fi sa'dir khamisah faka'annama qarraba baydah. Barang siapa yang datang pada waktu yang kelima seakan kita itu kurban dengan telur. Kira-kira kalau kita di sini rata-rata kurbannya unta, sapi, kambing, gajah-gajah atau baid. Nah sekarang dibagi. Dibagi waktu dimulainya hari Jumat. Jadi untuk masuk waktu pertama kali itu fajar shadiq, masuk waktu subuh. Setengah lima. Sampai jam 12. Itu berapa jam itu? Al-Qarnain. Berapa? Setengah lima sampai jam 12, berapa jam? Harus cepat hitungannya. Hah? Kalau tidak cepat nanti bangkrut nanti. Hah? Berapa? 7 setengah. Nah, sekarang dibagi 5. 7 setengah dibagi 5. Anda harus dapat berapa? 7 setengah bagi 5 harith. Hah? 7 setengah dibagi 5. Matin. 1 jam 40 menit. Anda hafidh. Berapa? Ada di Dabu Undang Rahman. Mustafa. Oh banyak tidak tahu gimana ini. Ini untuk menentukan nanti biar dapat pahala seperti kurban unta. Ini jam berapa mulai kira-kira? Numan. Hah? 2 jam 10 jam. Ya, 2 kali 5 10. Anda Akbar. 1 setengah. 1 jam 30 menit. Berarti yang bisa kurban nilainya sama dengan kurban unta mulai jam setengah 5 sampai jam berapa? Jam 6. Jam 6 itu datang pertama kali. Ada enggak di sini jam 6 datang ke masjid? Ada? Enggak ada. Nah. Sekarang mulai jam 6 sampai jam 7.30. Itu kurban sama dengan kurban sapi. Ada yang datang jam setengah 8 pagi? Hah? Ada benda ini tadi? Enggak ada. Nah, jam setengah 9 sampai jam berapa? Jam 10. Setengah 9 sampai jam 10 itu sama dengan korban kambing. Ada jam 10 yang sudah datang? Belum datang. Mulai jam 10 sampai jam berapa? Hah? Ini itu yang keliru pendak tadi. Keliru enggak? Nah, keliru jam setengah 5 sampai jam berapa? Jam 6. Nah, kemudian jam setengah 8. Kemudian Jam berapa? Setengah 8. Jam 9. Jam 9 ya, jam 9 ya. Jam 9. Itu baru yang korban apa? Korban kambing. Kemudian jam setengah 11. Nanti baru korban ayam, setengah 11. Setengah 11 sampai jam 12. Itu korban enam telur. Kira-kira kita semua yang masuk di sini. Nah, dapat telur saya, nah, pahalanya. Kalau imam sudah keluar, enggak dapat pahala. Gimana? Idza khalal imam tau suhuf istami'una dzikr. Kalau imam sudah keluar, para malaikat menutup lembaran-lembaran. Mereka mendengarkan zikir, mendengarkan khutbah. Termasuk kita sebutkan yang menjadikan sia-sia di antara mereka yang berbincang-bincang. Coba siapa yang masih bincang-bincang ketika khutbah? Ada bincang-bincang, masih ngobrol di belakang. Masih ada anak SD, sebagian anak pondok juga masih ada. Sia-sia. Ya aku tadi sahib ansit yang meljim al-imam yakhtub katlarot. Haibirah wal Bukhari Muslim. Jika imam sedang khutbah. Nah, ya aku tadi sahib ansit. Jika engkau mengatakan kepada temanmu, diamlah. Imam sedang khutbah. Maka engkau sia-sia dan mendapatkan pahala. Walaupun gugur kewajiban daripada salat Jumatnya. Tidak perlu mengganti dengan zuhur. Demikian pula yang menjadi penyebab terhapusnya, artinya tidak mendapat pahala, mereka yang terus tidur dari awal sampai terakhir. Ini dari sebagian saya dari pagi, terus sepak bola, hanya ketika khutbah langsung terbenam matanya, sudah enggak mendengarkan zikir. Ini juga menjadikan sia-sia. Ada lagi di masjid orang awam, ketika khutbah justru diputarkan kotak amal. Keliling. Rasulullah menyatakan man masal haso fatlaqa. Barang siapa memegang kerikil, maka sia-sia. Termasuk tadi memutarkan kotak amal ketika sedang khutbah. Nah. Kembali kepada sanad An-Nafi. An-Nafi Maula Abdullah bin Umar telah lewat. Kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya, ila sallam bil wada, jika beliau telah melakukan salat subuh bidil Hulaifah. Bidil Hulaifah amara bi rahilatihi, maka beliau memerintahkan kepada jadi yang berusaha untuk membawa kendaraan tersebut, faruhilat untuk dikendarainya. Summa rakiba, kemudian beliau mengendarai kendaraan tersebut berupa unta. Telah lewat penyebutan bahwasanya diartikan rahilah di sini adalah unta. Perintahkan untanya untuk apa? Dikendarai. Dan beliau naik di atasnya. Fa'idha stawat bihi, ini betul-betul sudah sejajar atau sudah berada di atas kendaraannya. Astaqbal kiblah qa'iman, beliau menghadap kiblat, menambah diri. Ini yang berdiri ini Abdullah bin Umar apa untanya? Kembali ke mana ini? Kendaraannya, enam kendaraannya. Walaupun tidak dikatakan di sini qaimatan. Summa yulabbi, kemudian beliau melakukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik hatta yablughal haram, sampai beliau tiba di haram di Makkah sana. Summa yumsik, kemudian beliau memberhentikan, berhenti dari talbiyahnya, walaupun ada perselisihan di sana para ulama, kebanyakan sudah menghentikan. Hatta idza jaa dzatua, sudah sampai di dzatua, sebutkan di sini wadi ma'ruf biqurb Makkah, wadi yang diketahui dekat dengan Makkah. Wa yu'raf al-yawm bi bi'ri Zahir. Hal ini dikenal dengan Bi'ru Zahir. Saya sendiri belum melihatnya di sini. Bi'ru Zahir. Bata bihi. Beliau bermalam di Zitwa hatta yusbih sampai pagi. Fa idza shalla al-ghadah, ketika beliau sudah salat subuh, iktasala, beliau mandi, wa za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, dan beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu. Tabau Ismail. Ismail di sini siapa? Hafid menyebutkan di sini. Al-Hafid menyebutkan. Anda Hafid. Siapa di sini? Ismail bin Ulayyah. Nah, Ismail bin Ulayyah bukan Ismail Al-Qutai'i. An-Ayyub. Ya, Ayyub bin Abi Tamimah. Filhusat tentang mandi. Tapi ketika sudah masuk di Mekah, ibadillah Al-Ka'bah, apa yang disunahkan di sana? Belakangnya Luqman. Sudah masuk ke masjid. Sekarang dibuat masjid. Dulu belum ada. Sekeliling Ka'bah ada masjid besar. Keliling melilingi. Tingkat berapa itu? Nah, tingkat 4. Apa yang disunahkan masuk masjid? Bagi orang yang umrah sekarang, bagi orang yang umrah. Kita sebutkan kemana oleh Syahriani, siapa yang ingat melangkahkan kaki, mendahulukan yang mana? Yang kanan. Nah, doanya apa di Kalimantan? Doa masuk masjid, apa lari aja sudah. Sama doanya dengan masjid-masjid di sini. Apa doanya? Tidak pernah doa? Juraid mah doa anda ini. Apa doanya Juraid? Doa masuk masjid. Nah, ini banyak yang tidak berdoanya. Berikutnya rezeki. Hah? Sudah ada yang lain jam rezeki. Wa min as'aluka min fadlihi. Hah, depannya. Anda apa doanya? Masa tidak pernah doa masuk masjid gimana ini? Khalid. Allah maftah li abwa rahmani. Muhammad, Muhammad. Tawafnya dimulai dari mana? Ayah Muhammad. Tawafnya dari mana dimulai? Dari kanan. Anda. Dari mana tawaf dimulai? Anda. Belakang, belakang. Hah? Anda lah dimulainya. Tawaf keliling Ka'bah dari mana? Permulaannya. Arah selatan, mana selatannya? Yang muter dari bawah, yang muter. Dari mana? Dari mana? Wajri. Dari mana mulainya? Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad. Nah, dimulai dari situ, putaran. Kemudian sesuai dengan arah jarum jam. Demikian. Berakhir Adu syahid berakhirnya di mana? Dimulai dari Hajar Aswad. Berakhirnya di mana? Ia berakhirnya tawaf di mana letaknya? Rukun Yamani, Hajar Aswad, atau Hajar Ismail, Hajar Aswad berakhir. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir dari Hajar Aswad. Jadi, misalnya ini Ka'bah, Hajar Aswadnya di sini, putar, ini baru sekali. Nah, mulai dari sini lagi, nah, putar, nah, sekali. Untuk, nah, berputarnya, dengan lari-lari semuanya, atau dengan jalan biasa semua, Anda Hanan, dengan lari-lari kecil atau jalan biasa. Ini kalau pertanyaan biasanya lebih melekat. Lari kecil, Muhammad. Lari kecil, ini lah Umar. Jalan kecil. Muhammad. Bagaimana putarnya ini? Jalan biasa, Ibrahim. Biar dapat pertanyaan semua ini. Khalid. Jalan dulu baru lari. Anda Ibn. Lari dulu baru jalan, kebalikannya. Nah, berapa kali lari-lari kecilnya? 4 kali. Saya menyebutkan 3 kali. 4 kali atau 3 kali? 3 atau 4? 3. Nah. Taib. Tidak apa namanya orang ada yang salah ya, biasa. Nah. Ya kali putaran. Yang lari kecil. Kalau kondisinya sekarang berdesak-desakan, apakah disunahkan lari-lari kecil di tempat sambil nunggu terus lari kecil begini terus? Sunahkan demikian apa cukup jalan Umar? Ini kondisi tidak mungkin lari kecil. Orang sesak sekali. Kadang berhenti demikian. Apakah terus begini? Lari kecil terus. Walaupun di jalan, di tempat. Jalan di tempat. Apa jalan aja sudah? Iya, bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana ini? Entah Anas. Ini nanti kalau ditanya ini. Bagaimana Pak Anas ini? Ini kondisinya desak-desakan nih. Kita tidak bisa lari kecil. Bagaimana caranya ini? Berhenti. Nanti kalau sudah agak ada luang, ada tempat kosong baru kita lari cepat. Ya kalau kosong, kalau tidak kosong gimana? Tidak mungkin itu. Kalau kondisi desak-desakan tidak mungkin kalau kosong sampai jarak 5 meter. Pasti terus desak-desakan. Kalian berhenti langsung ada yang belok di depan kalian. Langsung ada yang memenuhi. Bagaimana coba? Anda Muhammad Taufik. Berjalan. Ya, kalau memang tidak bisa, cukup berjalan tidak perlu lari-lari di tempat. Nah. Ketika keliling, tawaf keliling Ka'bah, itu yang dibaca apa? Nah, ini kan kembali ke depan talbiyah. Boleh talbiyah, apalagi entah sebagian ulama membolehkan talbiyah. Al-Wahhab, kembali depan. Doa apa saja? Doa kebaikan Rabbana atina fid dunya hasanah atau yang lainnya. Nah, tidak mengapa demikian. Apakah boleh dipandu? Nah, dipandu di nah, ada pimpinannya. Allahumma, Allahumma. Nah, di misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, apakah boleh begitu? Hendak atas salam, boleh apa tidak boleh? Kan nanti kan banyak itu, banyak rombongan, ada yang biasanya nanti pakai kerudung-kerudung putih, dikasih ada yang merah, biar tidak hilang, ada macam-macam, ada yang kasih hijau, nah kerudungnya, ada yang hitam, tapi ada tanda khusus, kasih bunga-bunga seperti orang Indonesia. Ini biar ketahuan nanti kalau lari kemana, kalau ketahuan, oh bunganya masih di sana. Ada tandanya, kerudungnya. Ya tidak disunahkan, bahkan itu akan mengganggu yang lainnya. Dalam Al-Quran saja, mengeraskan banyak Al-Quran tidak boleh. Lain yang batu kumlibatin fil Quran, fa'inna kullakum yunaji rabbah. Janganlah diantara itu mengeraskan bacaan Al-Quran, karena masing-masing bermunajat kepada Rabbnya. Yang termasuk dalam talbiyah, ya itu tidak boleh. Yang disunahkan berkaitan dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad, apa yang disunahkan? Ibrahim minta. Kalau kita keliling Ka'bah, disunahkan kalau kita bisa nyimah Hajar Aswad, bagaimana nyimah Hajar Aswad apa enggak? Kalau bisa nyimah Hajar Aswad, kalau enggak bisa, kalau enggak bisa apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya kalau enggak bisa Ibrahim, isyarah, langsung isyarah. Memegang, memegangnya kemudian melihat Allah dengan tongkatnya. Kalau enggak bisa lagi bagaimana? Cukup isyarah. Bagaimana perempuan-perempuan di situ, banyak orang laki-laki yang cium Hajar Aswad, apakah disunahkan juga, diseresakan? Anda ibad? Nah, tidak. Nah, karena ada nanti juga perempuan-perempuan itu berseresakan. Ada yang sudah nanti masuk Hajar Aswad, tidak bisa keluar, terpaksa diangkat ke atas. Nah, jalankan di atas lewat tangan ke tangan. Ini tidak boleh demikian. La yut'am ahadukum Nabi Mihyad fi ra'si khairun lahu min ayyamas yamla ahla tahirullah. Jadi kalau seorang itu ditusuk dengan jarum besi di kepalanya, itu jauh lebih baik daripada megang perempuan yang tidak halal baginya. Termasuk jabat tangan dan lain sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Dan banyak para ulama menjelaskan termasuk kesalahan di antara mereka. Jadi namanya Hajar Aswad, lala Ka'bah kotak demikian. Kemudian di sini akan ada bagian Hajar Ismail. Ada sebagian rabus di sini. Kalau rabus ke sini tidak mengelilingi Hajar Ismail, maka tidak dihitung sebagai tawaf. Jadi harus mengelilingi Hajar Ismail. Karena ini adalah bagian daripada apa? Bagian Ka'bah. Ada yang terus berusaha demikian. Tembok-tembok. Nah, keliling. Nah, Ka'bahnya itu. Pokoknya tidak boleh ada orang yang menggusur dia. Mempertahankan terus. Wah, nangis-nangis di situ. Setiap saat itu ada. Ini tidak disunahkan. Disunahkan untuk melakukan demikian. Nah, selesai. Jadi berakhirnya di mana? Hajar Aswad. Setelah itu disunahkan apa berikutnya? Anda Ilyas. Selesai tawaf keliling Ka'bah disunahkan apa? Anda. Cukur rambut. Cepat sekali. Anda. Salat sunnah dua rakaat di depan. Di depan makam Ibrahim, di depannya. Berarti di mananya? Di belakangnya. Jadi misalnya ini makam Ibrahim, ini akan tanda-tanda. Nah, sholatnya di belakangnya sini. Akan tapi ini juga digunakan untuk keliling. Nah, keliling Ka'bah. Orang-orang yang ada yang lewat di sini. Maka kalian jangan sampai sholatnya di sini ketika kondisi desakan. Akan membahayakan bagi kalian, mungkin ketika sujud kan diinjak kepala kalian. Demikian pula orang-orang yang mungkin kalau kalian tubuhnya besar. Orang-orang yang tawaf kebingungan nanti. Mau kemana? Kalau orang-orangnya di sini sholatnya banyak, ada 100 orang sholat di sini. Akhirnya nanti akan desakan bagian ke sini. Merepotkan orang yang tawaf, mengganggu. Ya terpaksa usahakan sholat di agak jauh. Yang penting bisa menghadap kiblat. Usahakan mungkin di masjid bagian sini. Nah, diarahkan ke Ka'bah menghadap kiblat. Disamping juga menghadap ke mana? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Kalau tidak bisa lagi, mungkin tertutupi karena banyak tembok-tembok, bangun apa, tiang-tiangnya sebagainya tidak terlihat. Maka tidak mengapa sholat dimanapun masjid berada di situ dengan menghadap kiblat, ini tidak mengapa. Nah, ketika khutbah tidur sebelum khotib selesai, dia sudah bangun. Apa sia-sia? Berarti mendengarkan khutbah apa enggak tadi? Tidak mendengarkan, iya enggak? Mendengarkan. Ada yang sudah iqamah, belum bangun. Nah. Apakah para jin bisa menunjukkan wujud aslinya? Ya tentunya bisa. Tapi yang dilihat oleh manusia ini kebanyakan tidak aslinya. Nah. Jika seorang berbuat maksiat kemudian bertobat, apakah nanti yaumul kiamah maksiatnya akan ditampakkan kepada seluruh manusia? Tidak. Kalau sudah bertobat, tidak ditampakkan lagi. Termasuk juga sebelumnya orang kafir, mungkin minum khamar, mungkin berzina dan sebagainya. Begitu masuk Islam, maka dihapus dosanya. Innal hasanat yudhibna sayyat, semuanya kebaikan menghilangkan kejelekan. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut kepada syaitan, kepada jin? Ketahuilah bahwa tidak ada daya dan kekuatan yang hakiki kecuali Allah SWT. Kita yakin syaitan walaupun berusaha untuk menghancurkan kita, selama tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan bisa. Dan kita juga ingat Allah berfirman, "Fala takhafuh makhafuni in kuntum mu'minin." Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada diriku, kepada Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang azan kita tidur terbicara, bagaimana pas sia-sia? Kalau azan tidak, nah. Tapi hendaknya didengarkan azan. Nah, sunnahkan mendengarkan adzan. Sebagian mengatakan wajib. Jika kita mimpi bertemu dengan orang tua, apa takwilnya? Kita kurang bisa menakwilkannya. Takwil berjumpa dengan orang tua. Apakah umat Islam dilarang berpolitik? Tidak dilarang. Berpolitik tidak dilarang, tapi harus disesuaikan dengan 6 syariat Islam. Politik, ketahuilah Rasulullah SAW juga memiliki politik yang jitu. Disebutkan bagaimana politik ketika perang. Ketika musuh di arah utara, Rasulullah politiknya bagaimana? Mengarahkan pasukan ke selatan. Nah, biar mereka tidak curiga. Setelah itu diserang. Nah, muhakala. Demikian pula Usamah bin Zaid. Disebutkan kemarin pasukannya dibentuk segitiga. Bagian depan banyak, bagian belakang sedikit. Orang-orang kafir melihat dari jarak jauh. Dari debunya sampai ke belakang. Dari depan sampai ke belakang dikira pasukannya sangat banyak. Ibaratnya seperti depan semuanya. Nah, inilah upaya al-harbu khada'ah. Perang adalah tipuan atau politik. Jika orang sholat sendirian, apakah dijaharkan? Tidak mengapa dijaharkan, terutama sholat sunnah. Wala tajhar bi sholati qad khawfit biha wa bataghi baina dzalika, dan jangan keras dan jangan juga dilirihkan, tapi carilah di antara keduanya. Dan orang Asy'ariyun diketahui rumah-rumahnya bahwa di malam hari mereka mengeraskan bacaan Al-Qur'an ketika sholat. Jika kita sudah meninggal lebih dulu, belum diakikahi, apakah diakikahi? Demikian pendapat Imam Ahmad. Dihendaknya diakikahi walaupun sudah meninggal. Kullu gulamin marhunah biakikotihi, bahasanya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Bagaimana kalau di depan kita ada kotak amal, orang-orang menyuruh kita untuk mengedarkan. Usahakan kalau memang di masjid itu ada kotak amal, yang kalian duduk dekat kotak amal, datang di awal, ya enggak? Ini kalau enggak bisa ngingkari. Kemudian begitu mungkin ada, tidak mengapa kalian langsung putar, nanti dimarahi. Langsung diserahkan sampingnya. Kalau tidak bisa mengingkari. Itu pun nanti akan diprotes. Karena biasanya kalau kotaknya itu di luar, pemasukannya lebih sedikit daripada dikelilingkan. Orang sebagian malu. Di depannya ada kotak amal, kalau tidak masukkan, apalagi menjadi anggota DPR, masa bakhil laut gitu. Sebagian infaknya dengan tidak ikhlas, jadi hanya sekedar malu. Yang termasuk ini ada yang mengingkari. Ketika disampaikan sudah, kalau memang terpaksa pasang kotak, terpaksa itu, walaupun sebenarnya tidak ada dalam Islam, maka jangan diputarkan ketika sedang khutbah. Apakah orang yang datang ke masjid yang dahulu mendapatkan unta seakan-akan berkurban, jadi bukan mendapatkan unta, seakan-akan ini pahalanya besar? Nah, hadis Abu wal Bukhari Muslim. Insyaallah besok, ini malam ini datang insyaallah. Informasinya sekitar jam 7 mau datang ini Ustaz Ali Blora. di Jawa Tengah. Yang kemarin baru pulang juga dari Yaman. Yang mungkin besok bisa memberikan tausiah. Taibillahuna.